Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Bayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Untung Bunga di Tengah Rakyat Jelala. Dalam seri ke-342 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu Nini Ragarunting kembali menemui Ayu Wandira di ruangan biliknya. Nini Ragarunting berusaha membesarkan hati gadis yang sedang diamuk kekecewaan itu. Tapi nampaknya Ayu Wandira kurang senang. Dia tidak senang melihat Nini Ragarunting memuji-muji Putri Tungga Dewi. Ah, Nenek. Sekarang pun rupanya kau juga sudah jatuh cinta pada pendekar bunga putri. Iya, kau benar, Ayu. Tapi aku bukan jatuh cinta pada orangnya, melainkan pada semangatnya, pada tekadnya, pada cita-cita perjuangannya membela orang-orang miskin. Hal itu masih perlu dibuktikan, Nek. Perjuangan suci tidak bisa diwujudkan hanya dalam kata-kata. Perjuangan suci harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang nyata. Ah, kau cemburu ya? Apa, Nek? Kau cemburu pada Tuan Putri Tungga Dewi, bukan? Jangan, Ayu. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku ini. Ini persoalan biasa. Kau kecewa karena kehadiran Tuan Putri Tunggadewi telah merenggut cakra darah darimu. Nek, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Bagiku, semuanya sudah selesai. Aku sudah menutup lembaran buku yang kemarin. Iya. Bagus, Ayu. Mudah-mudahan kau bisa mengatasinya. Aku malu mempunyai seorang cucu, seorang murid yang berhati lemah. Aku akan bisa mengatasi persoalan ini sendiri, Nek. Aku pasti bisa keluar dari cengkraman bayangan-bayangan palsu ini. Iya, bagus sekali, Ayu. Kalau begitu, kau tidak boleh mengurung diri lagi dalam ruangan miliknya. Kau harus keluar, menghirup udara segar di luar, dan bercakap-cakap dengan orang-orang lain. Ayo. Kau sudah ditunggu Tuan Putri Tunggadewi di Serambi Pondok. Apa, Nek? Tuan Putri Tunggadewi ingin berbicara secara pribadi denganmu. Ayo, sisir rambutmu yang kusut itu. Ganti dulu pakaian sana. Jangan seperti perawan yang tidak laku begitu. Ayu Wantira menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Setelah mengganti pakaiannya yang kusut, dia melangkah ke Serambi Pondok. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk bersama Pranayam. Nampaknya mereka bertiga menunggu kehadiran Ayu Wantira. Duduklah, Ayu. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Iya, Tuan Putri. Hati-hati. Kau tidak boleh lupa menyebut namaku yang baru. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini, bukan? Sekalipun tak ada siapa-siapa, kau tidak boleh berlaku sembrono, Ayu. Ingat, Tuan Putri berdua, demikian pula Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta sedang hidup dalam penyamaran. Ayu, jangan sungkan-sungkan. Lupakan soal Tuan Putri dan asal-usul kami. Sekarang, kami bukan tinggal di lingkungan istana, Ayu. Tidak ada lagi Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Yang ada hanyalah Nawamalini dan Mayura. Maafkan saya. Baiklah. Nini Raga Runting juga masih seringkali salah menyebut. Jangan sampai lupa, Nini. Soal ini harus benar-benar dirahasiakan, Nini. Mulut yang sudah keriput ini memang sering lupa. Sebel aku, benci aku. Tapi jangan khawatir, aku masih akan terus berusaha agar jangan sampai lupa. Iya, Nini. Ayu. Iya, ada apa, Nawamalini? Dalam 2 atau 3 hari lagi, pondok-pondok yang baru itu sudah akan berdiri. Seperti sudah kau ketahui, kami akan menetap untuk sementara di lereng Gunung Lejar ini. Tapi kami tidak akan melupakan cita-cita perjuangan kami. Ialah membantu kehidupan rakyat jelata yang tertindas di mana-mana. Apa yang telah dilakukan pendekar bunga putih di sekitar Mucukunda akan kami teruskan di tempat-tempat lain. Iya, aku mendukung sepenuhnya cita-cita perjuangan pendekar bunga putih. Bagaimana dengan kau, Ayu? Kalau memang cita-cita perjuangan itu baik, artinya perjuangan untuk membela kebenaran serta keadilan, saya pun setuju. Ayu, aku tidak hanya ingin mendengar persetujuanmu. Aku ingin kau terlibat di dalam cita-cita perjuangan ini. Apa maksudmu, Nawamalini? Ayo, kakak Nawamalini ingin mengangkatmu menjadi salah seorang pemimpin kelompok pendekar bunga putih. Pemimpin? Benar, Ayo. Kau masih muda. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kau juga mempunyai keberanian yang besar. Kami ingin kau ikut memimpin kelompok kami ini, Ayu. Nawamalini, saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saya biasa hidup sendiri. Kita bertiga yang akan memimpin mereka, Ayu. Aku sendiri, Mayura, dan kau. Ayu, kau jangan terlalu merendah di hadapan kami. Kami yakin kau sanggup menjadi pemimpin kelompok ini. Terima saja, Ayu. Iya, terima saja, Ayu. Kalian bertiga akan menjadi tiga serangkai pendekar bunga putih. Tiga-tiganya wanita, dan tiga-tiganya masih muda usia. Rasa-rasanya saya tidak dapat menerima tawaran ini. Jangan mengecewakan kami, Ayu. Kami sangat mengharapkan bantuanmu. Tapi justru saya takut suatu saat nanti saya akan mengecewakan kalian. Saya tidak berbakat menjadi pemimpin. Ayu, dengar. Kau tidak berdiri sendirian. Kau berdiri bersama kami, bersama kakak Naomalini, dan bersama aku. Kita bertiga yang akan menjadi pemimpin. Ayo, jangan rewel. Jangan rewel, Ayu. Terima saja tawaran ini. Kalau aku masih muda, pimpinan pendekar bunga putih pasti akan menjadi 4 orang. Tapi sayang sekali, usiaku sudah lanjut, rambutku sudah putih, dan ini gigiku sudah pada copot. Tapi Nini Ragarunting juga mempunyai peranan yang sangat penting, Nini. Nini bisa menjadi penasehat kami. Nini mempunyai banyak pengalaman. Benar, Paman. Nini Ragarunting akan kami angkat sebagai sesepuh dalam kelompok ini. Waduh, sesepuh. Iya, Nini. Bagus itu, aku setuju. Aduh, sesepuh. Iya, aku memang sudah sepuh, sudah tua. Sekalipun jabatan itu tidak ada apa-apanya, aku terima dengan senang hati. Nah, bagaimana, Ayu? Barangkali kau membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Apalagi yang harus dipikir-pikir. Terima saja, Ayu. Ayo, kita berjuang bersama-sama. Biarlah kakak Naomalini berdiri di tengah-tengah, dan kita akan berdiri di kanan-kirinya. Sebenarnya saya masih ragu-ragu. Saya merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Kita akan belajar bersama-sama menjadi pemimpin yang baik, Ayu. Jangan takut. Kita akan saling mengisi. Kita akan saling menegur jika salah seorang membuat kesalahan. Karena terus didesak-desak, akhirnya Ayu Wandira menerima tawaran itu. Putri Tunggadewi dan yang lain merasa lega. Pagi harinya, Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman pondok. Nandaka dan Pradipa berdiri paling depan. Sementara itu Cakradara dan Kuda Merta berdiri di depan pondok bersama Nini Ragarunting. Putri Tunggadewi tersenyum. Hati Ayu Wandira tergetar setiap kali melihat Putri Tunggadewi tersenyum. Dia mengakui bahwa putri kerajaan Majapahit itu benar-benar seorang wanita yang anggun, bijak, dan penuh wibawa. Saudara-saudaraku, teman-temanku seperjuangan semuanya, ada berita baru yang ingin ku sampaikan pada kalian. Di pagi yang cerah ini, sebelum kalian bekerja melanjutkan pembangunan pondok-pondok, lihatlah, lihat siapa yang berdiri di sebelah kiriku ini. Dia bernama Ayu Wandira. Gadis ini bertekad untuk melebur menjadi satu bersama kita. Dia akan berjuang bersama kita. Dia akan menjadi bagian penting dari perjuangan pendekar bunga putih selanjutnya. Dia akan menjadi salah seorang yang memimpin kalian dalam menjalankan tugas. Mulai sekarang, pendekar bunga putih bukan hanya 2 orang, melainkan 3. Aku sendiri, Mayura, dan Ayu Wandira. Ayu, kau harus mengatakan sesuatu pada mereka. Mereka sekarang sudah menjadi anak buahmu. Katakanlah sesuatu, supaya hati mereka bertambah besar, supaya semangat mereka bertambah tinggi. Saya tidak biasa berkata-kata di depan orang banyak, Naomalini. Saya harus berkata apa? Apa saja, Ayu. Jangan sungkan-sungkan. Mereka pasti akan mendengarkan kata-katamu dengan seksama. Baiklah, Mayura. Saya saya akan mengatakan sesuatu. Saya akan membacakan sebuah syair untuk mereka. Apa? Syair? Jadi, kau pandai menulis syair? Bukannya pandai, Nawamalini. Saya hanya suka menulis syair. Saya mempunyai sebuah syair yang barangkali isinya pantas mereka dengarkan. Bagus. Coba, bacalah syairmu itu. Tunggu dulu. Saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati, Ayu Wandira, pimpinan kalian yang baru, akan membacakan sebuah syair di depan kalian. Dengarkanlah baik-baik. Resapilah kata-katanya dan seraplah intisari pelajarannya. Ketika langit terbuka dan matahari naik perlahan di atas bukit, bumi kembali bermandi keringat orang-orang miskin dan papa. Mereka bekerja bagaikan kuda beban. Kaki dan tangan-tangan mereka gemetar menarik kereta nasib yang bernama kesengsaraan. Ketika langit tertutup dan matahari tenggelam di balik cakrawala, malam datang bersama derita panjang. Angin menyanyikan tembang-tembang putus harapan. Bulan dan bintang terbenam dalam bayangan. Orang miskin ada di mana-mana. Mereka juga mempunyai hak untuk gembira. Mereka bukan kaum pemalas. Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka butuh pertolongan dan hiburan. Ayo kawan-kawan, cabut pedang, genggamlah parang. Mari kita pukul orang-orang berwatak serakah. Mari kita hantam orang-orang kikir dan tongah. Jangan biarkan manusia menindas sesamanya. Bagus sekali syairmu itu, Ayu. Aku semakin yakin bahwa kau bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, bijak, dan penuh wibawa. Jangan terlalu memuji-muji, Nawamalina. Kata-kata seperti itu membuatku malu sendiri. Nah, aku juga punya syair. Kalian mau dengar? Ada baik bukan hanya milik segelintir orang. Ada baik milik kita, milik orang-orang yang mencintainya. Kesenangan harus dibagi merata. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan di mana-mana. Bagus, Nek. Bagus syairmu itu. Ayo lagi, Nek. Iya, Nek. Mengapa pendek sekali syairnya? Lagi, Nek. Buatlah syair yang panjang. Aduh, jangan macam-macam kamu. Aku bukan tukang membuat syair. Aku hanya menambahkan saja syair yang dibuat Ayu. Kukira itu sudah lebih dari cukup. Kalau panjang-panjang, nanti malah membosankan. Nah, saudara-saudaraku seperjuangan, saya kira cukup. Hari ini kita akan meneruskan membangun pondok-pondok. Dan setelah pondok-pondok berdiri dengan tertib, barulah kita merencanakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat bekerja. Setelah 7 hari bekerja keras, akhirnya satu persatu pondok yang baru mulai berdiri. Semuanya ada 12 pondok. Putri Tunggadewi nampak lega. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sekarang mereka berdua sudah bisa tinggal di pondoknya sendiri-sendiri. Barangkali besok kita sudah selesai membangun pondok seluruhnya, Mayura. Benar, Kakak Nawamalini. Tinggal satu pondok lagi. Ada apa, Kak? Entahlah. Aku tidak tahu mengapa. Sepertinya Ayu Wandira berusaha menjauhi aku. Iya, aku juga merasa begitu, Kak. Sepertinya dia menyimpan sesuatu. Ada yang dirahasiakannya, Kak. Iya, barangkali dia mempunyai persoalan pribadi. Lihat, Kak, Nandaka dan Pradipa sudah datang. Bagaimana, Nandaka? Pradipa? Saya sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Nawamalini. Kami berkuda di sepanjang kaki Gunung Lejar sampai ke bagian selatan. Kami menemukan sebuah desa terdekat. Namanya Desa Warong. Bagaimana dengan keadaan desa itu, Pradipa? Sama seperti desa-desa yang lain, Mayura. Keadaannya menyedihkan. Rakyatnya hidup terlantar. Nasib mereka sama persis seperti warga desa di sekitar wilayah Mucukunda. Mereka hidup di bawah tekanan saudagar-saudagar kaya yang suka mencilat pemerintah. Ada seorang saudagar paling kaya di Desa Warung. Namanya Rakeh Bangun. Sawahnya luas sampai ratusan kerosa. Dan ternaknya ribuan jumlahnya. Rumahnya mewah bagikan istana kecil. Cukup, Nandaka. Kukira Rakeh Bangun bisa menjadi korban yang pertama setelah kita tinggal di lereng Gunung Lejar. Kakak Nawamalini, jadi kakak sudah merencanakan untuk kelompok lagi? Malam ini juga aku ingin turun dari Gunung Lejar. Kita harus mencari persediaan bahan-bahan makanan. Tapi kita tidak perlu turun semuanya. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemani perjalananku ini. Wajah Putri Tunggadewi yang lembut dan anggun berubah menjadi tegar. Tidak nampak lagi kebangsawanannya, tidak nampak lagi sinar keputriannya. Yang nampak adalah wajah seorang pendekar, seorang pimpinan perampok yang siap menarik pedang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.